الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuki bab yang ke-60 dari kitabul Adan. Dan pada bab yang ke-60 dari kitabul Adan, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau masih menyebutkan materi yang berkaitan dengan masalah imamah, berkaitan dengan masalah adab-adab yang harus diperhatikan oleh seorang imam tatkala mengimami salat. Dan di antara adab yang perlu diperhatikan tatkala mengimami salat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Utsman bin Abi Al-As. Ketika Nabi menunjuk Utsman bin Abi Al-As sebagai imam salat untuk kaumnya, beliau berwasiat kepada Utsman bin Abi Al-As, "Anta imamuhum waqtadi bi adhafihim." Engkau menjadi imam untuk kaummu dan hendaklah engkau perhatikan orang yang terlemah di belakangmu. Seorang imam hendaknya perhatikan keadaan makmumnya, terutama orang-orang yang lemah di antara mereka. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lainnya, "Idza shalla ahadukum bin nas falyujiz fa inna min wara'ihi as-saghira wal kabira wal marida wa dal haja." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian menjadi imam untuk manusia, maka hendaklah dia mempersingkat atau meringkas salatnya, karena sungguhnya salat di belakangnya anak kecil, orang yang sudah tua, sebenarnya ad-da'if, orang yang lemah, dan orang yang sakit, atau orang yang memiliki kebutuhan yang mendesak, yang harus segera ditunaikan. Ini adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. "Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa." Adapun kalau seorang salat untuk sendirinya, salat munfarid, maka perpanjanglah sesuai yang ia kehendaki. Sekali lagi, seorang imam harus memperhatikan keadaan makmumnya. Dan dalam bab yang ke-60 beliau berkata, "Bab idza tawwala al-imam wa kana lirrajuli hajah fa kharaja fa shalla." Bab jika seorang imam memperpanjang bacaan salatnya, bacaan yang sangat panjang sekali, sehingga ada makmum yang tidak mampu mengikutinya. "Wa kana rajul hajah." Dan dari sebabnya makmum tersebut memiliki kebutuhan yang harus segera diselesaikan. "Fa kharaja fa shalla." Kemudian makmum tersebut keluar dan salat sendiri, tidak ikut salat bersama imamnya. Apakah boleh hal tersebut? Akan disebutkan oleh beliau dalam bab ini hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang menunjukkan bolehnya hal tersebut. Nabi SAW tidak mengingkari sahabat yang melakukan hal tadi. Dan nanti akan kita lihat hadisnya di bab yang ke-60 ini. Akan tetapi, ketika kita mengetahui bahwa Nabi SAW memberikan petunjuk kepada imam salat untuk salat dengan ijaz, itu dengan pendek, bukan berarti pendek seperti yang dilakukan oleh sebagian atau banyak dari imam-imam salat. Di setiap salat yang dibaca Qul huwallahu ahad atau yang dibaca alam tara, tidak keluar dari 10 surat terakhir dari Al-Quranul Karim. Tidak seperti itu. Nabi SAW mencontohkan kepada kita bagaimana ketika beliau mengimami salat, dan beliau mengatakan idza shalla ahadukum bin nas falyujiz. Maka hendaklah kita perhatikan bagaimana bacaan-bacaan Nabi SAW dalam salatnya. Dan yang beliau tunjukkan diantaranya, kalau salat fajar beliau membaca fiwal al-mufassal, surat-surat mufassal yang panjang. Dan dipastikan oleh para ulama dari mana mulai surat mufassal yang panjang tersebut. Dan Allah hafidh rahimahullah ta'ala, Al-Hafidh Ibnu Hajar mewajihkan mulai dari Qaf, surat Qaf ke bawah. Dan kalau salat isya beliau membaca min wasatil mufassal, pertengahan dari surat-surat mufassal. Dan disebutkan dalam hadis di kisah Mu'ad, Nabi mengatakan kepada Mu'ad untuk membaca Iqra bisyamsi wa duhaha wal layli idza yaghsha wasabbih isma rabbikal a'la. Kalau engkau mengimami salat dan konteksnya di salat isya pada saat itu, maka baca ilmu surat wasyamsi wa duhaha atau surat wal layli idza yaghsha atau sabbih isma rabbikal a'la dan yang semisalnya. Itu adalah wasatul mufassal, pertengahan dari surat-surat mufassal, tidak panjang, tidak pendek. Dan kalau maghrib biasanya beliau membaca qisar mufassal, surat-surat pendek dari mufassal. Sekalipun terkadang beliau di salat maghrib membaca al-mursalat dan juga terkadang surat at-tur, bahkan pernah salat maghrib membaca surah al-araf. Tapi kebiasaan seperti tadi yang disebutkan. Dan khulasanya, seorang imam harus memperhatikan keadaan makmumnya, tidak menyebabkan para makmum membenci untuk menghadiri salat berjamaah dikarenakan imamnya yang terlalu memperpanjang bacaan salatnya. Kita akan baca hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala rahimahullahu taala haddatsana Muslim wa Muslim ibn Ibrahim al-Farahidi qala haddatsana Syu'bah Syu'bah ibn Hajjaj Abu Bustam Amirul Mu'minin fil hadis an Amr wa Amr ibn Dinar an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Mu'ad ibn Jabal kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam thumma yarji'u fa ya'ummu qauman qala wa haddathani Muhammad ibn Bashar qala haddathana Gundar Muhammad ibn Bashar Gundar dan gurunya Gundar Muhammad ibn Ja'far qala haddathana Syu'bah an Amr sama dengan sanad sebelumnya qala samitu Jabir bin Abdullah qala kana Mu'ad ibn Jabal yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yarji fa ya'ummu qauman fa shalla al-isha fa qara bil-baqarah fa ansarafa ar-rajul فكأن معادا تناول من فبلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال فتان فتان فتان ثلاث مرار أو قال فاتنا فاتنا فاتنا وأمره بسورتين من أوساط مفصل قال أمر لأحفظهما. Riwayat yang kedua lebih lengkap dan mencakup riwayat sebelumnya. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma, beliau menceritakan tentang kisah yang terjadi pada kaumnya, itu Bani Salimah. Dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu termasuk dari tokoh Bani Salimah dan beliau yang mengimami kaumnya Bani Salimah. Kata Jabir bin Abdullah, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, biasanya beliau salat isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Thumma yarji, dan selesai salat isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kembali. Fa ya ummu qauma, kembali ke kaumnya, dan salat mengimami kaumnya. Namanya Mu'ad radhiyallahu anhu salat dua kali. Yang pertama salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat wajib, kemudian setelah itu beliau kembali ke kaumnya, mengimami kaumnya. Tanafulan. Dan dari situ para ulama faedah diperbolehkannya seorang makmum atau para makmum salat di belakang imam yang salatnya merupakan salat nafilah. Sebagaimana boleh juga seorang makmum menyiapkan salat nafilah dan imamnya salat wajib. Kemudian fa shalla al-isya fa qara bil-baqarah. Pada suatu ketika Mu'adz radhiyallahu setelah pulangnya dari salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengimami kaumnya, beliau mengimami kaumnya dengan membaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu surat yang sangat panjang, hampir 2,5 juz. 2,5 juz kurang satu halaman saja atau satu lembar saja. Fansarafa ar-rajul. Maka ada seseorang yang memiliki kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Maka ketika melihat imam baca surat yang sangat panjang, surat Al-Baqarah, dia keluar dari salat berjamaah. Faka'anna mu'adan tanawalamin. Ketika selesai salat, ketika Mu'ad diberitahu tadi ada si pulang salat kemudian keluar dari salat berjamaah, maka kata jawab di sini sepertinya Mu'ad mengatakan sesuatu tentang orang tersebut. Dan riwayat yang disebutkan bosnya beliau mengatakan innahu munafiq. Orang tersebut adalah orang munafiq. Karena di antara tanda orang munafiq itu adalah bermalas-malasan ketika melaksanakan salat. Sebagaimana Allah firmankan wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'un an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Allah katakan tentang orang munafik, mereka adalah orang-orang jika melaksanakan salat mereka laksanakan dengan bermalas-malasan dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Maka Mu'ad ketika melihat ada orang yang keluar dari salat berjamaah, maka beliau katakan innahum munafiq. Orang tersebut adalah orang munafik. Kemudian ketika sampai perkataan Mu'ad kepada orang tadi, pada sahabat tadi yang keluar dari salatnya, beliau tidak terima dengan tuduhan tersebut. Karena beliau merasa bukan orang munafik. Maka beliau menghadap Nabi SAW dan mengadukan apa yang terjadi. Beliau salat di belakang Mu'ad, akan tetapi Mu'ad membaca bacaan yang sangat panjang. Dalam keadaan beliau memiliki pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Maka beliau keluar dan sholat sendiri. Fabalagun Nabi SAW. Ketika sampai hadisub kepada Nabi SAW, faqal, maka Nabi SAW memanggil Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu dan mengatakan, afattanun anta ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad. Di sini di sebuah Jabir, Nabi mengatakan, fattan, fattan, fattan. Apakah engkau menjadi orang yang membuat fitnah wahai Mu'ad? Apakah engkau menjadi orang yang membuat fitnah wahai Mu'ad? Apakah engkau menjadi orang yang membuat fitnah wahai Mu'ad? Teguran Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Wa amara bi suratain min awsatin fasal. Kemudian Sayyidun Nabi memerintahkan kepada Mu'ad ketika mengimami orang-orang, mengimami kaumnya adalah dia membaca dua surat dari Awsatil Mufassal. Dan sebuah yang lainnya Nabi katakan iqra bisyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha wasabbih isma rabbikal a'la. Kalau kamu kaummu maka baca olehmu surat wasyamsi wa duhaha dan surat wal laili idza yaghsha wa surat sabbih isma rabbikal a'la. Amr bin Nawal ahfaduhuma. Aku tidak menghafal apa yang disebutkan oleh Rasulullah tentang surat Awsatil Mufassal tersebut. Ini hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Dan dari sini kita bisa faedah tentang keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Mu'adz bin Jabal merupakan tokoh kaumnya. Bahkan aqra qaumihi, orang yang paling hafal dengan Al-Qur'an di antara kaumnya, bahkan di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Karena Nabi SAW mengatakan khudul Qur'an min arba'ah, ambil Qur'an oleh kalian dari empat orang sahabatku. Abdullah ibn Mas'ud, yang pertama Abdullah ibn Mas'ud, wa Salim maula Abi Hudzaifah, wa Mu'adz ibn Jabal, wa Ubay ibn Ka'ab. Mu'adz ibn Jabal termasuk qurra as-sahabah. Bersama dengan itu, sekalipun beliau mengimami kaumnya, beliau tidak meluputkan untuk bisa salat berjamaah di belakang Nabi SAW. Sampai beliau rela dua kali salat. Salat di belakang Nabi, kemudian setelah itu baru beliau salat mengimami kaumnya. Pulang ke kaum dan mengimami kaumnya. Sekali lagi ini menunjukkan keutamaan Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga di sini menunjukkan bahwasannya para sahabat radhiyallahu anhu bukanlah orang yang maksum. Mu'ad ibn Jabal bersama keutamaan beliau dan fadhail yang beliau miliki, terkadang beliau terjatuh kepada kekeliruan. Sampai sih dalam masalah imamah, dalam masalah mengimami kaumnya, beliau membaca surat yang sangat panjang yang memberatkan sebagian makmumnya. Dan selain itu, Nabi SAW memberikan petunjuk kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, menegur Mu'ad radhiyallahu anhu dan menunjukkan bagaimana hendaknya dilakukan oleh seorang imam. Itu memperhatikan keadaan makmumnya. Wajib bagi imam untuk memperhatikan keadaan makmumnya, tidak memberatkan makmumnya, terlebih lagi menyebabkan orang membenci untuk menghadiri sholat berjamaah. Dan juga di sini kita bisa melihat bagaimana tarbiyah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau yang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersikap lembut di dalam berdakwah, di dalam menasihati. Nabi sesama mengatakan tentang al-lin, sifat lemah lembut. Nabi katakan bahwasanya kelemah lembutan tidak ada pada suatu perkara melainkan akan membuat indah perkara tersebut. Marifku bisyai'in illa zana. Dan sebaliknya wa manuzi'a an syai'in illa syana. Dan tidaklah dicabut kelemah lembut dari suatu perkara melainkan akan membuat buruk perkara tersebut. Sementara itu terkadang Nabi SAW menegur sebagian sahabatnya dengan teguran yang cukup keras. Afattanun anta ya Mu'ad, disebutkan langsung namanya. Padahal biasanya Nabi SAW kalau menegur itu bersifat umum. Ma balu qaumin, ma balu rijalin, ada apa dengan orang-orang, begini dan begini, ada apa dengan orang-orang, begini dan begini, tanpa diketahui orang. Tapi terkadang tak dibutuhkan, Nabi langsung berkata di hadapannya dan menyebutkan namanya. Afattanun anta ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad. Bersama itu dengan penuh ketawaduan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu menerima nasihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula kita bisa faedah pula dalam kisah ini, hendaknya kita berhati-hati dalam menghukumi seseorang. Dari kisah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau mengatakan tentang orang tadi yang keluar dari salat berjamaah bersama beliau, innahu munafiq, sungguhnya dia orang munafiq dari qarinah yang ada. Dan itu hukum secara umum, tanda orang munafiq itu bermalas-malasan dalam salat. Tapi dalam menta'in, menghukumi seorang secara mu'ayyan, orang tertentu, hendaknya perlu diperhatikan dengan lebih hati-hati lagi. Karena terkadang seorang kalau ada soalnya dikarenakan ada hajat. Dengan ada hajat. Seorang terkadang terlambat dalam soalnya dikarenakan ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi dalam menghukumi seseorang secara ta'in, harus berhati-hati. Mu'ad menghukumi sahabat tersebut dengan mengatakan innahu munafiq, justru Nabi SAW menegur Mu'ad dengan keras. Karena sahabat tadi tidak menerima apa yang dituduhkan oleh Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, dan Nabi tegur Mu'ad dengan teguran yang keras. Fattanun fattanun fattan atau fatinan fatinan fatinan. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'u Shahih Malisa fi Shahihain, dan kita masih berada di pembahasan bab yang ke-31 dari Kitabul Iman, Ar-Rad Al-Murji'ah, bantahan terhadap orang-orang Murji'ah. Abu Rafiq, Allah ibarik fi, siapa itu orang-orang Murji'ah? Orang-orang Murji'ah adalah orang-orang yang mengatakan amalan itu bukan bagian dari iman. Arja'ul amal anil iman. Keimanan, kata orang Murji'ah, itu cukup dengan ucapan dan keyakinan. Adapun amalan bukan bagian dari iman. Dan Murji'ah yang lebih parah lagi, katanya keimanan cukup dengan keyakinan dalam hati. Dan ini tentunya akidah yang batilah, akidah yang tidak benar. Keimanan menurut ahli sunnah wal jamaah, ini merupakan akidah yang benar, itu mencakup nutqun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa'tiqadun bil janan, dan keyakinan hati, wa'amalun bil jawari wal arkan, dan mencakup perbuatan dengan anggota badan. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Setelah beliau menyebutkan hadis Buraidah ibn al-Khusayb radhiyallahu ta'ala an, al-ahdu alladhi bainana wa bainumus shalah faman taraka faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Beliau menyebutkan setelahnya, hadis Bishr ibn Asim al-Laythi radhiyallahu ta'ala an, qala al-Imam Abu Bakar ibn Abi Shaybah rahimahullahu ta'ala. Abu Bakar ibn Abi Shaybah, siapa ini? Raihan, siapa namanya? Mas Abu Bakar ibn Abi Shaybah. Gurunya Imam Bukhari, mudah. Juga gurunya Imam Muslim, Abu Bakar ibn Abi Shaybah. Salman, Ahsan Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shaybah. قال حدثنا شباب بن صواب قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال جاء أبو العالية إلي وإلى صاحب لي فقال هلما فإنكما أشب مني وأول الحديث وأول الحديث مني. Dari Humair bin Hilal rahimahullah ta'ala, beliau berkata, Abu Aliyah Bufay ibn Mihran rahimahullah ta'ala, seorang ulama dari kalangan tabi'in, Bani Kibari tabi'in, datang kepadaku dan kepada temanku. Itu kepada Humair bin Hilal dan temannya. Dan ketika mendatangi kami, beliau berkata, halumma, kemarilah wahai Humaid dan temanmu. Fa innakuma ashabbu minni, karena sungguhnya kalian berdua lebih muda dari umurnya. Wa awalil hadis minni, dan lebih hafal dengan hadis dariku. Ini menunjukkan keutamaannya sangat besar dari Abu Aliyah Rufai bin Mihran. Ketika beliau sudah menginjak usia tua, beliau dorong para pemuda untuk belajar. sampai beliau datangi Humaid bin Hilal dan temannya. Kata kemari, ayo kalian lebih muda dariku dan kalian lebih hafal, lebih kuat hafalannya untuk mawar hadis dariku. Fantolakna, maka oleh Abul Aliyah kedua orang pemuda tadi diajak untuk pergi. Kata Humaid, kami pergi hatta ataina Bishr ibn Asim al-Laythi, sampai kami mendatangi Bishr ibn Asim al-Laythi sama tabi'i. Faqal Abul Aliyah hadith hadaini haditha. Maka Abul Aliyah ketika mendatangi Bishr ibn Asim al-Laythi, beliau berkata, sampaikan hadismu kepada dua orang pemuda ini. Qala, maka Bishr ibn Asim al-Laythi berkata, haddathani Uqbah ibn Malik al-Laythi. Qala, ba'atha an-nabi sallallahu alaihi wasallam sariyah. Fa'agharat ala al-qawm. Fashadda rajulun al-qawm. Wattaba'ahu rajulun sariyah. Wa ma'ahu sayfun syahir. Faqala syad min al-qawm, inni muslim. Falam yanzur fi maqal, fadarabahu faqatalah. Fanama al-hadithu ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan shadida. Fabalagha al-qatil. Fabainama an-nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtub, idh qala al-qatil, wallahi ya nabi Allah, ma qala alladhi qala illa ta'udanna qatam. Fa'arab anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amman yalihi minan nas. Fala dalika maratain. Kullu dalika yurid anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yasbi an qala thalithan mitla dalik. Faakbala Nabi sallallahu alaihi wasallam biwajhi. Turaful masa'atu fi wajhi. Faqala inna allaha aba alaiya fi man qatala mu'mina. Thalatha marat yaqulu dalik. Qala syekh, hadha hadithun sahih. Maka Bishr bin Asim al-Laythi ketika diminta oleh Abul Aliyah untuk menyampaikan hadis kepada Humaid bin Hilal dan temannya, beliau berkata, telah mewiratkan kepadaku Uqbah ibn Malik al-Laythi. Beliau berkata, pada suatu ketika Nabi SAW mengirim pasukan perang dari kalangan sahabatnya. Maka pasukan tersebut menyerang suatu kaum dari kaum musyrikin. Maka kaum musyrikin ketika diserang oleh para sahabat radhiyallahu anhum syaddar junul qawm, ada di antara mereka, ada salah seorang dari mereka melarikan diri. Maka dikejar oleh sebagian pasukan sahabat radhiyallahu ta'ala. Wa ma'ahu sayfun syahir. Dan ketika menjarnya dia membawa pedang yang terhunus. Maka orang lari tadi ketika sudah terkejar, dia mengatakan, inni muslim. Aku masuk Islam. Akan tetapi sahabat tadi tidak mempedulikan perkataannya atau tidak memperhatikan perkataannya. Fadorobahu faqatalah. Dia tebas dengan pedangnya sampai mati orang tersebut. Kemudian kisah tersebut sampai beritanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi ketika mendengar ada salah sahabat yang membunuh orang yang mengatakan inni muslim, aku sudah masuk Islam, Nabi berkata dengan qawlan syadidah, perkataan yang keras. Perkataan yang keras terhadap sahabatnya yang membunuh orang yang sudah mengatakan ini muslim. Maka sampailah apa yang dikatakan Nabi SAW dari perkataan keras kepada sahabat tadi yang membunuh orang musyrik yang mengatakan ini muslim. Maka ia mendatangi Nabi SAW dan Nabi sedang berkhutbah. Kemudian dia berkata, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, demi Allah, tidaklah dia mengatakan inni muslim, aku telah masuk Islam, illa ta'udan maqatah, melainkan dikarenakan dia takut dibunuh. Karena tadinya dia tidak mengatakan itu, dia melarikan diri. Tapi ketika sudah terkejar dan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dia baru mengatakan inni muslimun. Kan tadi Nabi SAW tidak menerima alasan tersebut. Beliau berpaling dari sahabat tadi dan dari orang yang ada di arah sahabat tersebut, berpaling, memalingkan mukanya ke arah yang lainnya. Dan sahabat tadi terus menghadap Nabi SAW sampai mengatakan 3 kali, wahai Nabi Allah, demi Allah, tidaklah dia mengatakan aku telah masuk Islam, mereka dikatakan takut dibunuh. Tapi bersama itu Nabi tetap berpaling. Sampai ketiga kalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam aqbala biwajhi, menghadapkan wajahnya kepada sahabat tadi. Turaful masaf biwajhi, dan terlihat wajahnya, terlihat di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tidak suka dengan apa yang ia lakukan, yang sahabat tersebut lakukan. Dan beliau berkata, innallaha qad ab'alayya fi man qatala mu'mina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala aba alayya, tidak mau menerima syafaatku fi man qatala mu'mina, bagi orang yang membunuh seorang mukmin. Ini sebab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegur dengan keras sahabat tersebut. Dan ini seperti kisah sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam aslinya beliau adalah seorang yang rafiq rahim, orang yang sangat lembut sekali. Tapi di waktu-waktu tertentu, pada saat dibutuhkan sikap tegas, maka beliau bersikap tegas, berkata dengan perkataan yang keras. Termasuk sih ketika kejadiannya ada sasaran dari sahabatnya membunuh orang yang sudah mengatakan ini muslim. Maka Nabi marah besar. Nabi marah besar sampai beliau tidak mau ketika ditanya untuk menghadapkan wajahnya kepada sahabat tersebut. Ketika sudah tiga kali baru beliau mengatakan innallaha ab'alayya fi man qatala mu'mina. Nah, ini hampir sama dengan kisah Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu yang sudah kita lalui. Nabi sallallahu alaihi wasallam sama menegur Usamah radhiyallahu ta'ala dengan teguran yang sangat keras dan mengatakan aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah, wahai Usamah, apa engkau membunuhnya setelah mengatakan la ilaha illallah? Dan Nabi ulang-ulang kalimat tersebut sampai Usamah menyesal, sampai beliau mengatakan seandainya aku masuk Islam ini di hari ini, tidak terjadi hal seperti ini padaku, dikarenakan menyesalnya dengan apa yang telah beliau lakukan. Dan juga hendaknya kita berhati-hati, berhati-hati di dalam melakukan suatu perbuatan, terutama dalam masalah sabqud dina. Kita wajib menghukumi seseorang sesuai dengan zahirnya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia adalah seorang muslim. Tidak boleh dihukumi dengan yang lainnya kecuali dengan dalil yang bayyin, dalil yang jelas. Sampai Usamah radhiyallahu ta'ala ketika mengatakan ya Rasulullah, inna maqalaha khaufan min as-saif. Wahai Rasulullah, dia mengucapkan la ilaha illallah dikarenakan takut dari pedang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaqaqta an qalbi? Apakah kamu telah belah hatinya, belah dadanya, sehingga kamu tahu bahwasanya dia mengucapkan la ilaha illallah dikarenakan takut dari pedang? Menunjukkan wajibnya bagi kita untuk menghukumi manusia secara baik. Sampai dalam peperangan, sampai ketika pedang sudah di atas leher seorang, ketika berperang, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, atau yang semaan dengannya, mengatakan ini muslim, saya sudah masuk Islam, atau aslam itu, maka wajib bagi kita untuk menahan diri. Karena dia muslim. Tidak bisa kita katakan dia kafir. Semacam la ilaha illallah. Dan tidak ada daya yang menunjukkan bahwasanya dia mengucapkannya tidak tulus dari hatinya. Wajib bagi kita menghukumi seorang secara zahir. Dan syahidnya di sini perkataan Nabi SAW, inna Allah aba'alayya fi man qatala mu'mina. Orang yang bunuh mu'min dengan sengaja itu telah terjatuh kepada perbuatan dosa besar. Dan ancamannya dalam Al-Quran sangat besar sekali. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'ana wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bunuh mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam kekal di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melaknatnya, dan Allah telah menyiapkan baginya adab yang sangat pedih. Ini bagi orang yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka wajib bagi kita untuk menjaga darah kaum mukminin, sebagai wajib bagi kita menjaga harta dan kehormatan kaum mukminin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.